قال قال الثالثة. Kita seperti biasa akan kita baca matan, kita syarah, nanti kita terakhir kita baca syarah Imam Isnawi. Qala as-salisa al-wujubu in tanawala kulla wahidin kas-salawati al-khams aw wahidan muayyanan kat-tahajjudi fayusamma fardhu 'ainin. Ya, di sini beliau mencontohkan dua fardhu 'ain. Saya ulang, al-wujubu in tanawala kulla wahidin, setiap afrad masuk di dalam kewajiban ini, setiap person, setiap orang kena kewajiban ini, in tanawala kulla wahidin kassalawatil khams au wahidan muayyanan kattahajjudi. Apa yang dimaksud dengan wahidan muayyanan di sini? Individu khusus. Siapa dia? Rasulullah. Ya kan? Kewajiban hukum wujub, kalau dia mencakup untuk semua orang, untuk setiap orang, maka seperti solat lima waktu, ataupun dia hanya mengikat kepada satu orang saja, seperti tahajud, yang dimaksud satu orang sini adalah Rasulullah SAW. Tahajud adalah wajib untuk Rasulullah. Kewajiban yang mengikat kepada setiap orang seperti ini dinamakan faisamma fardhu 'ainin. Itu yang pertama. Yang kedua, au ghaira muayyanin. Dia tidak mengikat kepada orang tertentu. Tidak mengikat kepada ta'ifah tertentu. La fardan muayyanan wa la ta'ifatan muayyanah. Seperti jihad. Seperti jihad. Nah, hal wajib seperti ini wa yusamma fardhan 'alal kifayah. Ma makna al-kifayah? Asal kata kifayah apa? Kafa. Cukup. Jadi kifayah ya khalas maknanya adalah in fa'altu kifayah khalas balas ta'mil. Nah, kata orang Mesir kan gitu. Ana fa'altuhu khalas balas anta. Kifayah ana, ya. Itu dia. Kifayah. Aw ghaira muayyanin kal jihadi wa yusamma fardhan 'alal kifayah. Fa in dhanna. Lihat. Bahasa Imam Baitawi adalah fa in dhanna berhubungan kepada fardu kifayah. Jadi fardu kifayah dairun, mana dair? Dairun haula dhanni. Dia hanya bergerak dalam wilayah dhan saja. Tidak kepada qat'i. Kalau kepada qat'i lebih afdal. Tapi dengan dhan sudah cukup untuk mengatakan wajib kifayah. Ya. Maknanya seperti ini. Fa in dhanna kullu ta'ifatin. Kalau dicontohkan bahwa kalau kita contohkan kepada dalam qadhiyah kaum muslimin sekarang, ini yang lebih mudah contohnya. Gaza. Ya, Gaza. Kemudian Palestina. Kemudian di sini ada beberapa negara muslim yang lain. Coba antum sebutkan beberapa negara muslim yang lain di sini. Di sini misalkan Suriah. Di sini Lebanon. Kemudian Urdun Fen. Oke, okay, nanti kita tulis yang jauh-jauh juga, Malaysia mungkin. Urdun. Ah. Di sini Mir. Di sini Saudiya. Saudiya, خلاص kata kifayah. Lihat. Palestina diserang oleh sekarang dijajah oleh Israel, misalkan. Awalnya hanya sampai segini, sampai sekarang penuh ini semua Israel. Diperangi Palestina oleh Israel. Di sini ada Taifah ul-ula, Taifah tsaniyah, Taifah tsalitsah, Taifah rabi'ah, Taifah khamisah. Kita punya banyak taifah. Nanti ada taifah yang lebih jauh, Indonesia, Malaysia, misalkan. Lihat. Kembali kepada kitabnya. Fa'in dhanna. Lihat, qadhiyah kita sekarang, Palestina diserang. Ya. Fa'in dhanna kullu ta'ifatin. Setiap ta'ifah menyangka, mengira bahwa anna ghairahu. anna ghairahu fa'ala. Fa'ala apa? Membantu Palestine. Kalau setiap ta'ifah zanna, fa'in zanna kullu ta'ifatin anna ghairahu fa'ala, saqata anil kul. Apa yang saqata? Contoh yang kedua tadi, kal jihad. Kan tadi anna ghaira muayyanin kal jihadi wa yusamma fardhan 'alal kifayah. Jadi jihad. Jihadnya saqat. Padahal ternyata Palestina berjuang sendiri. Tidak ada yang lain yang bantu, tapi kullu ta'ifatin yazunnuna anna ghairahu fa'ala. Semuanya sudah saling berbaik sangka, husnuzan. Nah, husnuzan wa kata orang Mesir, Suria atau Lubnan sudah turun, Urdun sudah turun, ya kan, sudah turun membantu. Saudi khalas sudah memerangi Syiah Yaman, sekarang dia sudah bantu Palestina. Fa in dhanna kullu ta'ifatin anna ghairahu fa'ala saqata 'anil kull. Semuanya gugur kewajiban. Walaupun belum ada yang turun. Bimujarrad dhon, ya. Hanya dengan dhon. Tapi kalau qat'i, bukan dengan zon. Kalau qat'i misalnya seperti sekarang, di semua negara sudah ada televisi, ya kan? Di Mesir orang di sini nonton, semua negara menonton bahwa Saudi sudah turun, itu qat'i, ya. Tapi kalau tidak qat'i, dengan zon saja sama juga sudah gugur kewajiban. Ya. Fa in dhanna kullu ta'ifatin anna ghairahu fa'ala saqata 'anil kull. Dan sebaliknya, wa in dhanna anna ghairahu wa in dhanna annahu maksudnya lam yaf'al wajaba 'alal kull. Wajaba 'alal kull, wajaba. Kenapa wajaba 'alal kull? Seperti misalkan kita tidak ada wasilah untuk pemberitaan. Mesir tidak tahu kalau Saudi sudah turun. Sama dengan yang lain, tidak ada yang mengetahui masing-masing sudah turun. Mesir wajib turun, Saudi wajib turun, semua wajib turun. Ya, wajib turun membantu jihad ke Palestine. Misal, Lubnan sudah turun, tapi kalah. Ya kan? Sudah ada berita bahwa Lubnan dan Palestine kalah. Maka ini juga punya kewajiban untuk tetap turun. Ya, turun. Tapi kalau dia bukan, dia guna cara zon juga. Zonnya apa? Zon untuk membantu lah. Kalau tadi Ustaz punya contoh, kalau kita tak ada wajah atau teknologi yang canggih, tapi kita juga guna zon juga. Ya, dengan zon. Daerahnya hanya fardu kifayatin dairun ala zon. Dengan zon saja dia sudah ada kewajiban. Misal nih, kita sekarang di sini. Rasanya Urdun belum turun. Zon kan? Ataupun kita bahasakan dengan yakin. Saya yakin Urdun belum turun. Zon juga. Walaupun dengan bahasa yakin. Saya pastikan Urdun belum turun. Itu masih zon juga. Dengan zon ini, wajib alaina. Itu dia. Ya. Ini dia. Maksud daripada fardu kifayah. Kalau misalnya seperti ini, qadhiyah lain. Mesir mengira bahwa Urdun belum turun. Dan Urdun mengira bahwa Mesir belum turun. Wajib untuk dua-duanya. Kalau dibalik, Mesir mengira bahwa Urdun sudah turun. Dan Urdun mengira Mesir sudah turun. Belum satu pun yang turun nih. Dia masih husnuzan kepada yang lain. La yajibu alal kull. Ya. Saqata anil kull. Jadi, daerahnya adalah da'iratul zanni. Ingat ikhwan sekalian bahwa kalau dengan zon saja sudah menjadi wajib, apalagi dengan satu yang qat'i. Ya. Dengan zon saja sudah menjadi wajib, apalagi yang qat'i. Ini dia. Kelas, kita lihat. Baca syarah Imam Nasnawi. Hadza taqsimun akhar lil wujub bi'tibari ma yajibu alaihi wa hasiluhu anna al-wujuba yunqasamu ila fardin ila fardi 'ainin wa fardi kifayah. Fa fardul 'aini qad yatanawalu kull wahidin min al-mukallafin kas-sawmi was-salati wa iqtisarul imam wa atba'ihi alaihi. Waqtasara al-imam, Imam Baidawi tidak menyebutkan, Imam Ar-Razi juga tidak menyebutkan contoh-contoh lain-lain. Imam Ar-Razi maksudnya ya. Waqtasara al-imam. Wa qad yatanawalu wahidan mu'ayyanan kat-tahajjudi wadh-dhuha wal-udhiyah wa ghairiha min khasa'isin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Walakinnal asah, kata Imam Isnawi di sini, wahuwa allazi nassa alaihi Syafi'i annal wujubat tahajjudi anna wujubat tahajjud nusikha fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kewajiban tahajud sudah dinasah dalam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma fardul kifayati fahuwa allazi yatanawalu ba'dan ghairu muayyanin kal jihad, mengikat beberapa fardun ataupun taifah tapi ghairu muayyanah. Wa yusmiya bidzalika li anna fi'l al-ba'dhi kafin. Kafin mana kafin? Fi'l isim fa'il daripada kafin. Kafin fi tahsil al-maqsudi minhu wal khuruju an 'uhdatihi. Ma mana khuruj 'anil 'uhdah? Ha? Apa uhdah tu? Uhdatul amri boleh ya masuk. Uhdah ini maksudnya si fulan kalau dalam ma'hud, misal dia diperintahkan untuk satu kewajiban, maka sebelum dia laksanakan perintah itu, maka dia ma'hudun bil amri. Ya, ma'hud huwa 'alal ahdi bil amri. Bil amri. Kata misalkan contoh mudah seperti ini. Uhdah itu kan maknanya kan janji ya. Uhdah janji atau ikatan. Kita berjanji dengan si fulan, oke saya datang nanti ke Asyir pukul 10. Saya akan bawakan kitab ini. Sebelum kita datang ke sana dan membawa apa yang sudah kita janjikan, kita alal uhdah. Ya kan? Kita alal uhdah. Kalau kita sudah datang ke sana dan kita bawakan apa yang sudah kita janjikan, kharajna minal uhdah. Ya kan? Nah, itu maksud daripada al-khuruj anil uhdah. Bi khilafil awal. Aina huwa al-awal? Fardu ainin. Apakah ketika Syekh Suhaimi solat asar saya gugur kewajiban? Tidak. Beda dengan fardu kifayah. Ini maksudnya bi khilafil awal. Lau fa'al al-akhar lam nakhruj min uhdatina. Yang keluar hanya dia. Beliau sendiri saja, kita tidak. Ya. Fa innahu labudda min fi'li kulli 'ainin ayy dhatin falizalika summiya fardhu 'ainin wa hadha at-taqsimu aydan ya'ti fi sunnah. Selain ada fardhu 'ain, fardhu kifayah, ada juga sunnah 'ain dan sunnatu kifayah, ya. Fa sunnatul 'aini ka salati ad-duha wa shibhiha wa sunnatul kifayah ka tashmiyatil 'atis. Apa tashmiyatil 'atis? Orang bersin, ya. Orang bersin. Dijawab tashmiyah, tapi dengan syarat seperti Rasulullah mengatakan iza sami'a, kata Rasulullah. Kalau mendengarkan, kalau dia bersin, asin, dia baca dalam hati. Tidak ada kewajiban. Jadi sunnah untuk dijaharkan, ya, supaya terdengar oleh orang lain. Ya, jangan merasa mungkin misalkan kita udah kelas misalkan wara akhirnya dia baca hamilahnya dalam hati, itu menghindarkan pahala untuk orang lain itu, ya. Orang lain boleh dapat pahala dari bersin kita ya, cukup saya saja misalkan, dan orang lain akan disunatkan membaca yarhamukallahnya adalah ketika sami'a. Kalau tidak ada kewajiban, oke, tidak ada sunnahnya. Ini sunnah kifayah. Sunnah kifayah ketika si fulan sudah menjawab yarhamukallah, maka yang lain tidak ada sunnahnya. Kalau dilaksanakan boleh. Ya. Wal udhiyah fi haqqi ahli al-bait, wal udhiyah fi haqqi ahli al-bait, disunnahkan setiap rumah itu ada satu sembelihan korban. Ya kan? Tapi rumah kita nih, keluarga kita tidak kaya juga, biasa saja. Jadi untuk korban hanya yang tahun ini boleh ayah saya saja yang berkorban. Sudah, sunnah udhiyah yang dilakukan oleh ayah sudah menggugurkan sunnah kepada yang lain. Ya. Sudah menggugurkan sunnah kepada yang lain, itu sudah cukup. Kifayah bihadzihil udhiyah. Tapi kalau yang lain juga mampu, afdal, ya. Qauluhu fa in dhanna, ya'ni anna at-taklifa bi fardil kifayah da'irun ma'a dhanni. Fa in dhanna kullu ta'ifatin anna ghayrahu fa'ala saqata al-wujub 'anil jami'. Wa in dhanna kullu ta'ifatin anna ghayrahu lam yaf'alhu wajaba alaihim al-ityan bihi wa ya'samuna bitarkihi. Ya. Kalau semua kelompok menyangka bahwa yang lain belum melakukannya, maka ya'samuna bitarkihi. Dia tidak turun maka berdosa. Wa in dhanna ta'ifatun ghairaha bihi qiyama ghairihi bihi ghairiha bihi wa in dhanna ta'ifatun qiyama ghairiha bihi wa dhannat ukhra 'aksahu. Jadi kalau satu kelompok mengira bahwa yang lain belum melakukan dan kelompok yang lain mengira bahwa sebaliknya si fulan sudah melakukan, maka yang wajib adalah kepada si fulan yang ta'ifah yang mengira bahwa yang lain belum melakukan. Pertama, kewajiban untuk orang yang mengira bahwa yang lain belum. Oh, rasanya yang lain belum mengerjakan, wajib untuk dia, ya. Walaka an taqul hadza yushakkalu bil ijtihad fa innahu min furudil kifayah. Ijtihad. Apakah hukum ijtihad? Hukum ijtihad fardu kifayah. Siapa yang wajib ijtihad? Orang yang sudah memenuhi syarat. Kalau ada orang yang sudah memenuhi syarat, berarti ta'ifah kan? Misalkan ijtihad dalam permasalahan apa saja. Iza ijtihadat ta'ifatun minal ummah, saqatal ijtihad anil baqin fi nafsil mawdu'. Boleh, kelas. Tapi kalau si fulan sudah memenuhi syarat ijtihad, lalu dia tidak berijtihad, berdosakah dia? Tidak. Tidak berdosa. Si fulan sudah memenuhi syarat-syarat ijtihad dan dia tidak berijtihad, dia tidak berdosa. Padahal ijtihad fardun min furudil kifayah. Perbedaannya dengan jihad tadi adalah jihad fardu kifayah. Saqatal jami'u bitarkihi in dhanna anna ghayrahu lam yaf'al. Sedangkan dalam ijtihad fardun min furudil kifayah la ya'samuna al-um la ya'samul ummatu bitarkihi, ya, tidak berdosa. Makanya Imam Isnawi membahasakan dengan hadza yushkal bil ijtihad. Mana yushkal? Asal katanya apa? Ashkala yushkilu. Bahasa kita kan muskilah, ada muskilah, muskilah deh. Ya kan? Yushkal bil ijtihad. Fa in qila inna ma intafal ismu li adamil qudrah. Kalau ada mengatakan si fulan itu tidak berdosa dan akan meninggalkan ijtihad karena adamil qudrah. Qulna fa yalzimu an la yakuna fardan. Berarti ijtihad tidak wajib. Si fulan belum tidak melakukan ijtihad karena dia belum mampu, tidak memenuhi syarat ijtihad. Berarti qulna yalzimu an la yakuna fardan, berarti ijtihad tidak wajib untuk dia. Kenapa? Belum memenuhi syarat. Kemudian, fa'idatu jazama al-musannifu bi anna fardhu al-kifayati yata'allaqu bi ta'ifatin ghairi mu'ayyanah wal mas'alatu fiha madhhaban ahaduhuma hadha wa huwa muqtada kalam al-imam fil mahsul wa thani وهو الصحيح عند ابن الحاجب واقتضاه واقتضاه كلام الأمدي أنه يتعلق بالجميع ولكن يسقط بفعل البعض. Ini تعريف واجب فرض كفاية seperti ini. الفرض الذي يتعلق بالجميع ولكن يسقط بفعل البعض وهذا هو مقتضى كلام المصنف في آخر المسألة لأنه saraha bisuqut faqala saqata 'anil kull. Ingat matanya ya, fa in dhanna kullu ta'ifatin anna ghayrahu fa'ala saqata, ya, saqata 'anil kull wa suqutuhu 'anil kulli yatawaqqafu 'ala taklifihim. Ma mana 'ala taklifihim? Ijabihim. Ijabihim, nah, taklif yang ijab sudah diwajibkan kepada mereka baru dianggap suqut. Kalau belum diwajibkan, lalu kita katakan, sakoto angka, apa yang sukut dari saya? Saya belum diwajibkan untuk jihad. Kenapa sekarang gugur? Ya kan? Tidak ada. Sakoto anhum, maknanya telah diwajibkan sebelumnya. Ya kan? Itu dia. Ihtajjal awal. Ini yang permasalahan adalah ketika muqtada kalamil sunni fil mahsul, bahwa yang disebut dengan yang tadi al fardhu kifayah itu yata'allaqu bil lamya saqata bi fi'li al ba'dhi, gitu kan. Kemudian ini permasalahan kalau antum mau melihat bahwa melihat matan antum sudah selesai dalam syarah matan Imam Baidawi. Nah, ini beberapa qadhiyah yang ditahqiq oleh Imam Al-Isnawi. Seperti dikatakan di sini ihtajjal awal bi annahu law ta'allaqa bil kulli lama saqata illa bi fi'li al kulli. Kata yang pertama tadi mengatakan bahwa al fardhu kifayah itu yata'allaq bil jami' wa saqata bil bi fi'lil jami'. Kata al-Imam fil mahsul, kata musannif juga bahwa yang namanya fi'dul kifayah itu yata'allaq bil jami' tapi saqata bi fi'li al-ba'di. Sehingga orang yang pertama tadi mengatakan bahwa kalau memang dia yata'allaq bil jami' lan yasquta illa bi fi'lil jami' juga, itu dia. Tapi yang kedua mengatakan tidak, sebaliknya. Sebab apa? Kalau sudah dilakukan oleh orang lain, coba antum lihat yang paling akhir itu Imam Bidawi menyebutkan wa ajabu tuh. Imam Bidawi menyebutkan wa ajabu anil ihtijajil awal bi annana innama asqatna bi fi'lil ba'di li husulil maqsud. Kami mengatakan bahwa yang namanya fardhu kifayah itu yata'allaq bil jami' yasqutu bi fi'lil ba'di. Kenapa? Husulil maqsud. Yang diinginkan itu sudah tercapai, ya kan? Misalkan saja memandikan jenazah. Memandikan jenazah kalau sudah dilakukan oleh sebagian kelompok, maka kelompok lain tidak ada kewajiban. Kenapa? Kalau dia mau datang lagi memandikan, dia akan memandikan apa? Mandi 3 kali, 2 kali? Tidak, kan? Izan hasolil maqsud. Itu makanya kami mengatakan, kata Imam Baidawi, asqatna bi fi'lil ba'di li husulil maqsud. Fa inna baqa'a talabi ghaslil mayyit wa takfini wa takfinahu masalan 'inda al-qiyami bihi min ta'ifatin ukhra. Pernah mendengar ini dalam kaidahnya amrun bi tahsilil hasil wa huwa muhal. Ini kaidah dalam ulama usuliyin dipakai, mantik dipakai, ilmu kalam juga dipakai ini. Tahsil hasil. Dipintahkan lagi orang untuk memandikan jenazah sementara jenazahnya sudah dikafani. Tahsil hasil, khalas. Tahsilul hasil adalah mana tahsilul hasil? Fadzat. Mana tahsilul hasil? Tahsilul hasil, itu dia. Sesuatu yang sudah diperbuat, sudah dihasilkan, dikerjakan kembali, itu adalah tahsilul hasil, ya. Fa huwa muhal, itu dia. Jadi, ini yang disebut sampai kepada fardu 'alal kifayah, fardu 'ainin wa fardu kifayah. Fi muskilah, ada pertanyaan? Kalau orang yang beri sudah sampai ada cara-cara untuk berijtihad. Nah. Dia, kalau dia tak berijtihad maka tak berdosa. Ya. Jadi yang kalau wala itu fi talqi wa illa lazima taqim ahli dunia. Itu yang tunggu mana tadi? Walaka an taqul hadha yushakkal bil ijtihad fa innahu min furudil kifayah wala isma fi tarkihi wa illa la lazima ta'siru ahli ta'simu ahli dunya. Kalau dikatakan bahwa ijtihad itu adalah wajib kifayah, berdosa mujtahid meninggalkannya, maka berdosalah ahli dunya. Kenapa? Betapa banyak orang yang meninggalkan ijtihad. Itu maksudnya. Maka kami mengatakan bahwa ijtihad adalah fardu kifayah, tapi dia berbeda dengan seperti jihad. Nah, jadi walaupun umat di dunia meninggalkan ijtihad, mereka tidak berdosa. Makanya dia bahasakan di sini. Wala isma fi tarkihi, yani tarkil ijtihad. Wa illa maksudnya adalah kalau kita katakan bahwa ya samul mujtahid mujtahidu bitarkil ijtihad, la lazima ta'simu ahli dunia. Semua ahli dunia akan berdosa. Makanya kita katakan bahwa ijtihad tidak wajib alal kifayah. Tidak, bukan dia wajib kifayah, tapi tidak berdosa meninggalkannya. Itu dia. Berbeda dengan jihad. Tapi ada masanya ijtihad ini menjadi wajib. Berdosa mujtahid tidak meninggalkannya. Ketika umat dihadapkan kepada satu qadhiyah yang di sana memang membutuhkan jalan keluar, wajib fauran, ya kan? Lalu mujtahid lalai dan berlambat-lambat dia dalam mengeluarkan ijtihadnya. Sementara orang lain tidak ada yang mampu melakukan itu. Maka di saat seperti itu, ya'sam. Tapi ya'sam bukan aslan. Tapi ya'sam bi-ghairihi. Kalau dalam hadis kan ada hasan li-ghairihi. Misalkan dalam seperti ini bukan ya'sam li-zatihi. Tapi ya'sam li-ghairihi. Kenapa? Ada halah darurah. Itu dia. Ya. Jadi ijtihad dikatakan fardu kifayah tapi la ya'sam ala tarkihi dalam waktu yang biasa. Okey, selesai. Ada masalah? Okey, kalau selesai kita masuk kepada ini termasuk pembahasan penting dalam usul fikih yang setelahnya ini. Pembahasan setelahnya ini adalah pembahasan yang cukup berat dan sering masuk dalam imtihan.